Apa masih atau telah berakhir? Kau menggantungkan hubungan ini, kau diamkan aku tanpa sebab. Maunya apa? Ku harus detik-detik waktu pun.